وأمدنا من أسراره وأعاد علينا من بركاته آمين يا رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وحسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم Para hadirin mustami'in jamaah pengawasan Masjid Agung Kota Bangil yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ngelanjutaken pengawasan rutin kula kali panjenengan ngaos kitab Irsyadul Ibad ila Sabilir Rasyad. Ingkang budi kula kali panjenengan kala wingi tasih membahas tentang arkanul Islam. Yang pertama kala wingi dipunaturaken bilih tiang niku Islam harus membaca dua kalimat syahadat. Niku asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ucapan itu baru diterima bila disertai dengan keyakinan, bukan sekedar ngomong. Terusane laukola lamon ngucap sopo wong aklamu, gak ngomong asyhadu tapi ngomong aklamu, au askotohuma utawa dee ngomong ngeten wis aku batalno moco asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Mari ngomong ngoten fakola, terus dia ngomong ngeten la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Yang nikuwau mari wong kafir atau wong murtad di luar Islam moco asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Wis burung aku gak moco iku. Terus ngomong la ilaha illallah muhammadar rasulullah. Apakah orang itu sudah dikatakan masuk Islam? Lam yakun mongko ora ana sapa wong sing ngomong la ilaha illallah muhammadur rasulullah tanpa didalui dengan asyhadu, ora ana iku musliman dadi wong Islam, belum dikatakan Islam. Meskipun piyambe niku maca la ilaha illallah muhammadur rasulullah dengan penuh keyakinan, cuma gak ngomong asyhadu. Niku miturut dawuhe Imam Nawawi. Wali ba'di a'immatina lan iku pendapat kedua sebagian piro-piro imam kula kali panjenengan. Ro'yun utawi pendapat salisun kang nomor telu. Wahua utawi pendapat sing nomor telu iku istirotu asyhadu wong melbu Islam iku syarate lek maca syahadat iku kudu maca lafal asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lek gak maca iku ya apa au muradifu wa utawa sepadane kalimat asyhadu. Apa sing kalimat sing padha ambek asyhadu aklamu. Aklamu iku apa artine? Aklamu, ngerti aku, yakin aku. Ngoten. Dadi umpama ana wong kate mlebu Islam gak ngomong asyhadu tapi ngomong aklamu an la ilaha illallah muhammadur rasulullah, iku menurut sebagian ulama dari santri-santrine Imam Nawawi dikatakan sudah masuk Islam. Ngeten iki para hadirin, mboten kok onopo, niki biasanya terjadi di kalangan masyarakat. Terjadinya apa? Ngoten niku wau, kadang-kadang maca asyhadu, kadang maca aklamu, kadang maca la ilaha illallah. Terus ya apa kita memperlakukan orang itu? Ngoten lho. Sing apik ya apa? Sing apik lek kula kali sampean ditekani wong katene wong iku mlebu Islam, sing apik fayam bagi mongko sebaiknya likulliman kedue saben-saben wong, setiap orang yuslimu kang bakal mlebu Islam sapa man, apa sing seharusnya diperhatikan al ikhtiyatu ngati-ngati ngucapno lafal asyhadu alla ilaha illallah niku wau kudu sing ati-ati gak sembrono. Ya apa ati-atine? Bi ayakula kelawan yen to ngucap sapa wong sing kate mlebu Islam ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadur rasulullah. Ngoten. Para hadirin, saking keterangan-keterangan ngeten niki wau, kula kali sampean bisa mengambil satu pelajaran. Pelajaran apa? Lek kapan kula kali sampean ngelakoni ibadah, iya, ngelakoni ibadah iku golek ibadah golek syarat rukune sing paling apik. Ya apa carane sembahyang sing apik iku? Umpama jamaah. Kula kali sampean sering jamaah. Iya. Yeah. Terutama lek kula kali sampean jamaah salat maghrib, salat isya, salat subuh. Ya apa sebaiknya menjadi makmum itu? Sebaiknya jadi makmum iku lekne takbir, lekne gerak, sukuk, sujud, iktidal, ojo sampai barengi ambik mai imam kangge awak dhewe. Ngoten. Terus lekne ana wong barengi iku adalah kurang utama. Umpama ana wong ketok ngono ya apa? Gak usah usil lekne wong iku mangkene dielingno padha kancane ya dielingno. Lekne ndak wis meneng, sing penting wong iku mang dalam melakukan salat pandangan kita banyak kaul, banyak pendapat yang mengesahkan orang itu gak sampai batal. No. Terus sing nomor loro, lek kula kali sampean jadi makmum, nomor siji gak disi'i, Nomor loro, memperhatikan. Ya apa sekirane kula kali sampean niki waktu Imam Muni waladdallin. Perkirakno imam iku mang maca amin. Lah nek umpama imam gak maca amin, kira-kira notok ae wis. Bareng ono imame amine imam ambek bareng sampean. Kenapa? Lek sampean iso barengi amine imam, sing jelas sembahyang sampean diterima. Sembahyang sampean sampean oleh pengapura teko Gusti Allah. Adi memperhatikan iku tok. Sing nomor loro, sampean lek ne merok dadi makmum niku usahakno lek ne rukuk waktu muni sami Allahu liman hamida, bacaan Rabbana lakal hamdu iki padha bareng ambek imam. Ya apa umpama sampean maca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, si Allah sepisan, imam kok sami Allahu liman hamidah, cepetan wis. Ndang ngadeg kok sampean, aja ping telu. Krana apa? Nguber barenge kula kali sampean maca Rabbana lakal hamdu. Lah lek umpama kula kali sampean dadi imam, ana endiae ya apa carane awak iki dadi imam sekirane makmum iku mang sembayange diterima di sepuro kabeh. Lek muni waladdallin, aja kesusu, perkirakno makmum iki wis sedia. Banterno. Amin. Lho, niku imam sing safaqah yang napa? Sing welas, sing iso ngemom nang ngene mak makmum. Terus lek kula kali sate imam, lek waktu ngopo ngoten niku, lek nemoni sami Allahu liman hamidah, aja kesusu maca Rabbana lakal hamdu. Perkirakno makmum iki wis ngadeg kabeh, getno Rabbana lakal hamdu. Terusane wacan tutupno dhewe. Engko sampean waca Rabbana lakal hamdu mil usbaka. Sing diutus Kanjeng Nabi iku lekne maca Rabbana lakal hamdu, lekne imam sampai bareng makmum di sepuro kabeh dosane sing makmum, kekurangane di sepuro ambek Gusti Allah, sembayang diterima kabeh. Mek loro tok. Mari ngono diperhatekno. Nah. Dalam hal ibadah kula kali sampean lek ning gange ini awak dhewe golek sing api, golek sing sempurna. Lek ning delok wong iku mang nglakoni kok kurang sempurna, digolekno pendapat-pendapat sekirane wong iku mang oleh dadi awak gak rumangsa pinter. Iya, niki belajar ilmu tuwa fa bima rahmatin minallahi linta lahu. Tunggu dinunggu ya. Allah. Itu undi ya. Nyalali. Ya. Sakniki wa makna asyhadu utawi artine lafal asyhadu. Asyhadu itu bukan saja diucapkan tapi disertai aklamu. Aku yakin. Wa ubayyinu, dan saya menjelaskan, mengikrarkan, mengumumkan an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah. Niku lekne wong kate mlebu Islam. Adapun syahadat-syahadat yang kita baca dalam sholat, diusahakan kula kali sampean niyakinno pada waktu maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, diusahakno kula kali sampean yakin, berusaha meyakin seyakin-yakinnya, mantepno lekne urip niki ana sing ngatur, sing ngatur niku nggih niku Gusti Allah. Dengan kula kali sampean setiap maca syahadat niku meresapi maknanya, iman kula kali sampean bertambah, mulai kula kali sampean ningali kehidupan dunia niki semakin mantap. Nggih ya. Jangan hanya dilafalkan cuma diangen-angen maknane. Keranten Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dawuh, jadidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Siramono, sehatno, terapin imanmu dengan kalimat la ilaha illallah. Bukan saja diucapkan tapi disertai ambek kemantepan niku wau. Wa yustaratu lan disaratno apa tartibuhuma runtute syahadaten. Ngene iku asyhadu alla ilaha illallah, yang kedua wa anna muhammadur rasulullah, wa anna muhammadar rasulullah. Lah lek umpama gak tartib, fala yasihu mongko ora sah, tidak diterima dan belum masuk Islam apa al imanu imanaken bin nabi kelawan nabi, qoblal imani sadurunge iman billahi kelawan Gusti Allah. Lal muwalatu ora disaratno wong maca syahadat niku kudu termuli utawa terusan. Umpama nggih ya, ana wong mlebu Islam saseno wis, ayo ngomong syahadat pertama, syahadatul ilahiyah, yo asyhadu alla ilaha illallah, ngomong ngono sik wae ngombe kopi ambek rokokan gak apa-apa nggih ya. Terus mari ngono, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, gak apa. Karena wong syahadat, kalimat syahadat dua, mengucapkan dua kalimat syahadat itu miturut niki mboten disyaratno harus temuli terusan. Umpama dipedhot nggih mboten napa-napa. Tapi sing luwe api kula kali sampean lek mulangi tiyang niku sekirane pedhote niku wau diperkirakan orang ini seiling ngambek syahadat pertama. Artine dalam jarak pedhot niki wau masih dihubungkan dengan kalimat yang pertama. Omongan sing nyedot niki mang gak sampai medhotno konsentrasi sing pertama. Contohnya ngomong gini, kini enak orang ngomong, orang omak ngomong gini, mari ngono orang wong nelpon, plek, lah, asyhadu alla ilaha illallah nelpon, halo, ya kok gini, yes. Tapi konsentrasi pikiran si, mikirno sing omongan pertama, mari ditele, wa asyhadu anna muhammadur rasulullah, pisah niku wau, ojo sampai dianggap suwe utawa pisah niku wau pisah mengalihkan omongan dia. Hal niki para hadirin sekalian, mualah niki biasanya banyak terjadi, biasanya ya dalam akad nikah, biasanya halan kok menengai denger-denger, ayo qabil tu nikaha wa taswijahala. Ulangi ngoten biasane ngoten. Lek sekirane wong iku mang konsentrasi ya gak apa-apa, syukur gak suwe-suwe ngoten mawon nggih ya. Biasane ngoten. Terus maneh walal arabiyatu, dan tidak disyaratkan mengucapkan kalimat syahadat itu tadi harus berbahasa Arab. Wa in ahsanaha, senajan iso bagusi pinter sapa wong ha ing bahasa Arab. Wong iku wong Jawa, lek cara Arab maca Quran fasih, krono deiku mang wis suwe dadi wong Kristen melok wong Hindu, maka kalimat dia masuk Islam umpomo gak muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi dia itu mengatakan saya bersaksi, saya yakin seyakin-yakinnya bahwasannya tidak ada yang patut untuk disembah dalam kehidupan ini kecuali Allah, dan saya yakin seyakin-yakinnya bahwa Nabi Muhammad itu adalah merupakan utusan Allah. Apa dek iku mang wis Islam? Sudah. Gak maca asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Gak popo. Nggih. Yeah. Lakin umpama bahasa Inggris ya gak popo. Nggih. Yeah. Lakin yustaratu tetapi ini disyaratno lek wong iku mang ngomong bahasa Arab apa sing disyaratno fa'mu maknama ngerti artine barang utawa omongan talaffadha talaffadho kang ngucapno kang nglafadzno sapa wong bihi kelawan ma muni asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah niku wau ngerti karepe. Lek gak ngerti karepe ya gak sah. Nggih. Yeah. Padha ambek maca qabiltu nika, qabiltu ngerti aku. Lek gak ngerti ya gak sah ngoten mawon ya. Yeah. Mergane lek nek wong kating rabek niku ya apa jawabane bahasa Arab apa bahasa Indonesia cara Jawa cara Arab ae ya apa qabil tu nikah wa tiswija ngerti ya kon mboten lho sampe wae no qabil tu iku aku nrimo apa sing sampean rabekno iku mang ngaten lho dadi kudu ngoten wahua utawi maknane sahadaten iku annahu sak temene kelakuan sesungguhnya la ma'buda ora ono kang disembah bihakin kelawan sak nyatane sak benderi fil wujudi dalam wujud niki dalam kehidupan ini tidak ada yang patut disembah dan diagungkan, dituruti perintai, ditaati perintai illallahu angin Gusti Allah, cuman Gusti Allah. Al-munfaridu kang ngijeni Gusti Allah itu sendiri bil uluhiyati kelawan dadi sesembahan dadi pangeran. Ilahun itu adalah dalam kitab Munjid menika dikatakan yang disembah, yang dipertuan agung, yang dihormati, tidak ada tandingannya. Ya. Yeah. Mergane kadang-kadang kula kali sampean menghormati seseorang melebihi itu garakno ngurangi napa ngurangi makna syahadat kita umpama kula kali sampean sungkan nanggene wong kene apa wong iku lho dadi jenderal kok wedi iya apa wedi keloro jenderale wong iku lho suge aku sungkan aku dikongkon apa-apa nurut karena apa? Suge ini nah, kalau toh kita itu menghormat seseorang mengagungkan seseorang karena urusan dunianya jari ini Kanjeng Nabi man tawadho ali ghaniyin sopo sing andap asor nunduk-nunduk nanggene wong sing sugi. Sugi apa? Sugi pangkate, sugi perangkate dan lain-lain. Li ajlihinahu. Kenapa kau sungkan? Krono sugene, krono pangkate, krono hal-hal yang duniawi, maka zahaba sulusa dinihi, orang itu bagaikan menggadaikan 2/3 daripada agamanya. Lha umpama kula kali sampean ngurmati wong. Ngurmati wong krana apa? Krana orang ini ilmunya. Krana tuwane. Kenapa kon ngurmati tuwane? Wong tuwa iku luwe akeh ibadah. Bodhoi, wong iku sembayange luwe akeh tinimbang aku. Kita hormati. Karena ada unsur ibadahnya, maka itu kita menghormati agama. Tidak menggoyahkan syahadat kita. Ya. Moko inilah yang merusak syahadat kula kali sampean kadang-kadang keyakinan. Dados lek kula kali sampean menghormati seseorang karena pangkat dunianya, maka ini menggoyahkan akidah kita. Lek kula kali sampean menghormati seseorang karena ibadahnya sesuai dengan aturan agama, maka itu memperkuat syahadat kula kali sampean. Tuk mundi niku. Wa ayazida, yang sebaiknya bisa nambahi sapa al musyriku, wong sing musyrik. Lek kapan wong iku melbuni Islam teko tau musyrik, biyen tau melo agama Kristen, tau melo agama Hindu, tau melo Konghucu dan lain sebagainya, maka sebaiknya piyambek iku nambahi kalimat kafartu bima kuntu asraktu bihi wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Tambahan kalimat ini untuk memperbaiki. Ya apa artine kafartu? Aku mengingkari. Ngufuri bima dengan apa saja kuntu kang ana sapa ingsun iku asraktu madakno sapa ingsun bihi kelawan Gusti Allah. Apa saja yang pernah kita agungkan, sebagaimana Allah kita mengagungkan Allah, sekarang ini kami buang. Kaono sing iso manfaati, iso madaroti, iso ngene kabeh kecuali Gusti Allah. Wa ana utawi ingsun saya sekarang bariun, bebas, lepas mingkuli dinin dari segala kepercayaan dan agama yukhalifu yang bertentangan dinal islami terhadap agama Islam. Titik. Lalu bawa wong musyrik gak ngomong ngene maca syahadat tot. Ya wis cukup. Nggih. Yeah. Fala yasiku mongko ora bisa dadi sapa al musyriku wong musyrik. Ora ana salat dadiku mukminan. Mukmin hatta yadumma, sehingga dia itu mampu menggabungkan ila syahadataini, pada kalimat, dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Marine ngomong ngoten niku terus diterusno zalika ing omongan kafartu bima kuntu asraktu bihi wa ana bariun min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Ngono iku mang kama firaudha miturut keterangane Imam Nawawi onten gene kitab Raudha. Wal ubabu lan keterangane santrine Imam Nawawi gini ku Kiai Ubab. Lah kereng lek ngono. Wakila lan din ucapaken ada pendapat lagi, la yajibu ora wajib apa ziyadatu dalika nambahi kata-kata kafartu bima kuntu asraftu bihi sak terusi. Dadi cukup ngomong asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah titik. Wis dadi Islam. Lah Imam Nawawi kok nambahi ngoten niku wau, cekne niki berusaha piyambake niku ngelepas cek gak eling-eling barang sing tau dilakoni. Krono syarate taubatan nasuhah niku lekne wong tobat iku baru dikatakan taubatan nasuhah lek ngene jero pikirane ngene jero atine iku mang gak ana pikiran kepingin balik eling-eling ambek barang sing tau dilakoni bermaksiat kepada Allah. Mewangkel temenan. Itu. Niku adalah kesempurnaan taubatan nasuha. Wa'lam ngertiyo siro annal imana sak temeni iman billahi kelawan Gusti Allah. Wong iku dikatakan mantep iman percaya nanggene Gusti Allah. Iman iku apa? Iku iktikadun, satu keyakinan, satu kemantepan. Akodan iki artine bundelan. Atine iku wis dicancang. Pikirane wis ditaleni. Gak bakal ucul. Apa sing ditaleni ana pikirane ana gene atine? Annahu sak temene kelakuan, annahu sak temene Gusti Allah iku wahidun siji. Gusti Allah iku ijen. Wis mantep ana atine, la nadhira lahu, ora ana kang nandingi lahu maring Gusti Allah. Tidak ada sing madani nandingi nang Gusti Allah, baik fi dzatihi dalam bentuknya, wasifatihi dalam sifat-sifatnya. Lek kula kali sampean ningali ana gene-gene donya iki ada sesuatu benda yang hebat, maka tidak sehebat benda Gusti Allah. Apa Gusti Allah itu berbentuk? Tidak. Kula kali sampean tidak bisa menyalahkan. Tak oleh mbak asini ku wau. Iya. Ya apa kita gambar no? Wis. Tidak dapat kita bayangkan. Mati kula kali sampean meru dewi. Wasifatihi lan sifat-sifati Gusti Allah itu tidak ada yang menandingi. Lek kula kali sampean delok satu sifat, satu keindahan, satu kehebatan di dunia ini, maka itu adalah kehebatan Allah yang diberikan kepada makhluk-makhluknya. Wala syarikalan orano kang madani nandingi lahu guning Gusti Allah fil uluhiyati ing dalem dadi sesembahan. Tidak ada yang dapat menandingi dalam menjadi seseorang yang disembah atau dijirakan. Wahia utawi iluluhiyah. Ilahun niku apa? Pangeran niku apa? Pangeran iku sing dimaksud Allahun niku istiqaqul ibadati, berhak utawa berhak untuk disembah, untuk dibuat jeragan, kenek dinyengeri, kenek dieloi. Ya. Yeah. Ibadah niku ngaulo. Ngaulo niku ngenger. Ngenger niku adalah nemplek no awak, menyerahkan diri terhadap Allah. Lek kula kali sampai nemplek no awak, nyerah no awak nang gini sakliane Gusti Allah kecelik. Ya. Yeah. Karena semuanya itu tidak berkuasa dan tidak mempunyai nopo-nopo. Mergane kula kali panjenengan iki kadang-kadang urip niku ya. Lek kapan terbiasa biyen kula kali sampean nurut ceritane Imam Ghazali ya. Tenggene kitab Ihya niku. Kula kali biyen kali sampean sik wonten gene alam arwah masih berbentuk roh. Itu mulai Gusti Allah merencanakan sebelum Allah menjadikan dunia dan seisinya makhluk satu pun diciptakan. Kula kali sampean sudah ada cikal bakalnya. Lho, cikal bakal kula kali sampean rupa roh niki mulai zaman biyen wis urip. Ini diberi makanan oleh Allah, dipelihara. Makanan kita tidak seperti makanan kita nalikane kula kali sampean wonten gene alam arwah, alam rohim. Nalikane kula kali sampean wis ana alam rohim, roh niki wau dilebokno nang gene alam rohim, dilebokno gene mudghah, kula kali sampean diberi makanan sesuai dengan hal sikon niku wau. Delok panggene. Panggenmu nondi ono alam rohim, karena di sekitar alam rohim itu banyak nopo gete ono ngene ono ngene ono ngene, maka gete niku wau dirubah ambek Gusti Allah menjadi makanan kula kali sampean dadi makanan. Nalikane kula kali sampean niku wau seakan-akan kula kali sampean ono ngene alam rohim niki tergantung ambik makanan iki mang. Gusti Allah ngetes. Si kon tak uripno liwat iki mang, kira-kira kon ngakoni sapa sing uripno? Apa gede apa aku? Padahal kon biyen wis tak wara, alastu bi rabbikum, kon ngakoni ya lek aku iki jeraganmu. Sing uripno sing nyembarangi aku. Nggih Gusti, temen, nggih. Dilepokno kene diuji. Begitu kula kali sampean keluar ke alam dunia, lain lagi. Didelok situasi ana donya iki apa? Akeh macam-macam. Maka kon lek urip ana ngene donya, sesuaikan makananmu di sekitar dunia. Ana godhong-godhongan, ana iki, ana iki, ana iki, ana iki. Ketika kula kali sampean dihadapkan nang ngene kuwi, seringkali kula kali sampean terpicau utawa terpukau, tertipu, akhirnya seakan-akan kula kali sampean urip niki tergantung teko niki wau. Akhirnya menganggap niki wau dadi sing nguripi. Umpama awak iki lek gati ambekan gak iso urip. Seakan-akan padahal sing gawe ambekan niku Gusti Allah. Niki rada jero niki. Kula kali sampean umpama mulai cilik wis pasti gak nyekel duwe urip, seneng. Karena wong tuwa sing ngurupi. Ketika kula kali sampean baru diangkat ambek Gusti Allah iso seneng liwat duwe, iso nyambut gawe, kita menuhankan uang. Gak duwe-duwe gak iso. Iki merubah lagi keyakinan. Mergane perubahan-perubahan iki bisa diantisipasi liwat sembahyang. Kula kali sing sampeyan akimis sholata li dzikri. Sembahyang kok niku. Supaya ngerti lek kon niku mang ana taliku, ana hubungan nang ngene aku. Sing nguripi, sing benerno kabeh ku aku. Tengere lek kon iku mang eling nang ngene aku pasti sembahyang. Lek kon gak sembahyang, gak eling nang ngene aku. Garai overdosis. Ya. Yeah. Terus para hadirin, untuk menjaga sahadat kula kali sampean niki mari kira kali sampean bekerja nang dindi koyok-koyok dihadapkan kula kali sampean lek gak ambek iki gak iso urip, gak ambek iki gak iso urip, gak ambek sirik dikembalikan lagi diserahkan. Ternyata semua yang seakan-akan memberikan manfaat nang ngene kula kali sampean, ternyata mereka itu lemah. Semuanya itu teko Gusti Allah. Masih sih ngomong nggih ngoten, Pak. Iya. Diuji ngoten niku. Mergane Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wong sing iman ayo tah nurut nang Gusti Allah. Sing percaya sing gawe urip iki Gusti Allah, kabeh iku cuma sarana-sarana kita menghormati. Ojo sampai olehmu urip iki mangkon mari dikei iki mari ngono kon sampai ngakoni lek iki mang sing gawe urip. Ojo sampai kon iki mang lek ne mati dalam keadaan kecuali kon iki wis pasrah nang Gusti Allah. Mergane kula kali sampean kadang-kadang dikei kesehatan, nek gak iso sehat aku gak iso ngene. Dicukup kesehatane. Kira-kira kon njeluk tolong apa? Di saat kula kali sampean mengagung-agungkan aku lek gak ambek iki gak iso urip. Ternyata yang kita itu diambil oleh Allah. Ngoten niku kula kali sampean cuma dipelajari. Ngaku o. Lek kon iki aku jerakanmu sing gak urip iku kok aku kabeh. Aja sampai keliru. Gusti Allah nyenengno maneh. Nyenengno maneh dan lain sebagainya. Mergane kula kali sampean dikongkon sembahyang niki cek ni iling sing gawe urip niki Gusti Allah, sing nyembarangi Gusti Allah, sing patut dituruti nggih Gusti Allah. Muga-muga para hadirin angsalipun kula kali sampean ibadah, angsalipun kula kali sampean ngaji, kepingin membentengi akidah kula kali sampean, keimanan kula kali sampean ditulungi ambek Gusti Allah oleh rahmati Gusti Allah. Ya Allah, muka-muka sampean sempurnakan, sampean jagi keimanan dan akidah kita, semakin kita yakin tentang keesaan Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma habib ilayna al-iman wa zayyinhu fi kulubina wa ja'alna minar rasidin. Rabbana anfa'na bima'allamtana wa allimna alladhi yanfa'una. Rabbana waffiqna lima tartadhi qawlan wa fi'lan karuma warzuqil kulla halalan da'ima wa akhilla atqiya ulama. Ya Rabbana atarafna bi anna naktarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna fatub alayna tauba taghsili kulla hauba واستر لنا الأورات وآمن الروآت واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا في المصطفى الرسول نحظى بكل صل صلى وسلم ربي عليه أدى حبي وآله وصحبي إتادة صحبي والحمد للإله في البدء والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.